Nyiru Tiwi berdiri hatiku di pura utara na turu pajajaku na kulena rokasi tak beli hatimu. Kasih riang kaku mat duta duta ku tanritang ke riduai pajajamu nasabah idi tea mewah kasih lampera. Jamu nasabah idi tea mewah kasih yang lampera. Sabar idik dia mewah kasih aku.